إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, sebuah kitab yang harus kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini, baik kehidupan dunia kita dan juga insyaallah untuk kehidupan akhirat kita. Di dalamnya terdapat panduan-panduan kehidupan, jalan-jalan kebenaran yang terambil dari ayat-ayat dan juga hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada kesempatan kali ini akan masuk dalam pasal yang baru, faslun fi afatin nikah. Pasal tentang dampak pernikahan atau risiko pernikahan. Setiap perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang pasti ada risikonya, pasti ada dampaknya. Oleh karena itu, satu di antara perbuatan yang dilakukan oleh manusia, apa yang disebut dengan an-nikah, pernikahan. Ada faidah-faidahnya seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga ada afatnya, ada dampak-dampak dan juga pengaruh-pengaruh, risiko-risiko yang timbul dari pernikahan itu. Oleh karena itu, seorang yang ingin menikah, sebelum dia menikah maka hendaknya dia mempertimbangkan dampak dan risiko yang akan dia terima ketika dia menikah. Oleh karena itu, tidak setiap orang dianjurkan untuk menikah. Ya, seperti anak kecil misalnya tidak dianjurkan menikah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Kenapa? Karena dia belum ya mencapai masa akilnya, masa berakalnya. Pikirannya belum matang, sehingga nantinya pandangan dan langkah yang akan diambil bisa ya berakibat fatal. Ya, beda halnya dengan orang yang sudah dewasa. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, mengambil tindakan, pasti banyak pertimbangan yang dipikirkan. Beda halnya dengan anak kecil. Makanya anak kecil yang belum mencapai masa baliknya, ya, itu tidak diberikan kewenangan untuk melakukan jual beli dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena belum sampai masa ya akilnya, akab berakalnya secara sempurna. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita bacakan dari kitab ini, wa fin nikahi afatun. Dan di dalam pernikahan itu ada dampak-dampak, ada risiko-risiko. Aqwaha al-ajsu an talabil halali. Dampak yang paling kuat adalah kelemahan dari mencari sesuatu yang halal. Artinya lemahnya seseorang, tidak mampunya seseorang mencari sesuatu yang halal. fa inna dhalika yas'ubu. Karena perkara seperti itu adalah berat, ya, susah. Farubbama imtaddat yadul mutazawwiji ila ma laysa lah. Oleh karena itu terkadang tangan orang yang sudah menikah memanjang kepada sesuatu yang bukan miliknya, menjulur kepada sesuatu yang bukan miliknya. Jadi ada sebagian orang, ya, pernikahan itu merupakan perkara yang berat bagi dia, susah bagi dia untuk memadukan antara aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya yang halal dengan pernikahannya. Jadi ada sebagian orang seperti ini keadaannya. Ya, ada sebagian orang dia tidak punya kemampuan untuk mencari sesuatu yang halal kalau dia menikah. Ya mungkin dia setelah menikah ingin tinggal di rumah lama-lama bersama dengan istrinya, apalagi kalau sudah ada anaknya, suka main-main dengan anaknya, akhirnya dia malas pergi bekerja. Ada orang yang seperti ini keadaannya, ya. Baik. Kemudian di sana juga ada sebagian orang ketika dia sudah menikah dan pernikahan itu akan melahirkan berbagai macam konsekuensi dan tuntutan. Seorang istri misalnya butuh dana untuk, ya, makan minumnya, untuk kesehatannya, untuk melahirkannya. Demikian pula anak-anak yang akan lahir. Akan lahir anak-anak yang juga punya hak. Hak ini juga menuntut seorang ayah, seorang bapak untuk memenuhi haknya anak-anak tersebut. Sebagaimana halnya ibunya juga butuh makan dan minum. Ya. Butuh belajar, butuh dana untuk kesehatan mereka, pendidikan mereka, untuk belanja mereka. Nah, ada sebagian orang untuk mencari, ya, nafkah yang lebih dari apa yang dia butuhkan, dia tidak mampu. Dia tidak punya kemampuan di situ. Akhirnya orang yang seperti ini penghasilannya pas-pasan, bahkan mungkin kurang. Ketika dia menikah, akhirnya mengharuskan dirinya untuk mencari rezeki. Kalau dia adalah seorang yang lemah imannya, maka pasti dia akan mencari rezeki dari arah yang halal dan yang haram. Makanya biasa ada orang yang bekerja, sambil bekerja sambil korupsi misalnya. Sambil kerja sambil curi, ya, curi barang dari kantor. Apalagi misalnya kantornya kurang teliti, ya, dia diberikan amanah untuk jaga barang misalnya, atau jaga uang. Ini merupakan celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak punya kemampuan untuk mencari sesuatu yang halal. Ya, ini sebagian orang, ya, tidak semuanya. Sebagian orang terkadang menghadapi keadaan yang seperti ini. Taib. Kemudian asaniyatu, resiko yang kedua atau dampak yang kedua dari pernikahan adalah al-kusuru anil qiyami bihuquqin nisa'i was-sabri ala akhlaqihinna wa adahunna. Resiko yang kedua terjadinya keteledoran dalam menunaikan hak-hak para istri, dan juga keteledoran dalam hal kesabaran terhadap kelakuan-kelakuan mereka dan juga gangguan-gangguan mereka. Wa fi dhalika khatarun. Sedangkan di dalam perkara itu, kata penulis, terdapat ya khatarun, bahaya. Bahayanya kalau seorang suami misalnya tidak menunaikan haknya seorang istri berupa nafkah misalnya, nafkah lahir batin. Ketika dia tidak mampu menunaikan haknya para istri atau seorang istri, disinilah seorang suami akan menanggung dosa. Iya. Demikian pula ketika seorang suami menghadapi seorang istri atau beberapa orang di antara istrinya. Yang namanya istri juga manusia, bukan bidadari. Suami juga bukan malaikat, masing-masing ada kekurangannya. Maka terkadang ada di antara suami tidak bersabar menghadapi istrinya, apalagi kalau istrinya adalah wanita yang punya perangai yang buruk. Istrinya misalnya tukang marah, sedikit-sedikit lempar piring, sedikit-sedikit ya dobrak pintu. Ada perempuan seperti ini, andaikan bukan ghibah saya akan sebut. Ada akhwat ya, kalau marah sama suaminya dia tendang-tendang pintunya. Na'udzubillah. Ya. Ada akhwat minta cerai kalau tidak dibelikan ini dan itu. Mungkin pernah saya ceritakan ya, ada akhwat minta cerai karena tidak apanya suaminya sampai hari itu belum sempat belikan motor. Katanya enak-enak suami saya, katanya pergi walimah terus dengan temannya, dengan ikhwah saya tidak pernah dibawa. Katanya mulai hari ini berusaha belikan motor. Kalau sampai bulan sekian tidak mampu, maka lebih baik katanya kita cerai. Wai na'udzubillah. Ini musibah ya. Nah, seorang laki-laki, seorang suami, ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, kemudian dia tidak mampu bersabar dan tidak pandai dalam menghadapi istrinya, menenangkan istrinya, bahkan mungkin dia termakan dengan ucapan-ucapan istrinya, perbuatan-perbuatan buruk dari istrinya, akhirnya mungkin dia pukul istrinya, dia sakiti istrinya. Bahkan ada di antara manusia ini yang ya singkat pikirannya, langsung dia bunuh istrinya, na'udzubillah. Nah, ini resiko-resiko yang dihadapi oleh seorang yang menikah. Jadi ketika kita ingin menikah, maka jangan yang tergambar dalam pikiran kita bahwasanya semuanya adalah bunga-bunga. Kan begitu ya. Jadi kalau kita menikah, jangan yang enak-enak saja kita pikir. Tapi ketahuilah bahwasanya di balik pernikahan itu ada kesusahan, ada kesedihan, ada rasa takut. Ada hal-hal yang mengganjal kehidupan rumah tangga kita. Maka hendaknya seorang yang ingin menikah mempersiapkan jiwa dan raganya untuk menghadapi kehidupan-kehidupannya dalam rumah tangganya. Sebab api yang sudah berlalu pada kehidupan manusia yang telah mendahului kita, ya, orang tua kita, saudara kita mungkin ya, paman kita, bibi kita, mereka sudah kita lihatnya bagaimana kehidupan rumah tangganya, maka kehidupan rumah tangga kita tidak akan jauh beda dengan apa yang mereka alami. Kalau mereka biasa berbahagia dan tertawa, canda ria, ketahuilah bahwasanya di dalam kehidupan mereka pasti ada rasa sedih, rasa takut, rasa ya khawatir misalnya. Mungkin karena khawatir ya kekurangan, mungkin karena khawatir ya kena musibah, kena ini. Ini kadang ada ya. Ya. Menghinggapi apanya diri setiap orang yang sudah menikah. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja terkadang ada riak-riak dan gelombang dalam rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir pernah bercerai dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dituduh ya, Aisyah dituduh oleh kaum munafikin dan sebagian kaum muslimin yang termakan dengan isunya kaum munafikin, menuduh Aisyah bahwasanya Aisyah berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan bin ya Mu'attal. Ada sahabat Sofwan bin Mu'attal ya, masyhur kisahnya dalam Sahih Al-Bukhari. Walaupun setelah itu turun ayat yang membersihkan Aisyah, menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu tidaklah melakukan sesuatu yang seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin. Ini satu contoh bagi kita bahwasanya dalam kehidupan rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada hal yang seperti ini. Terkadang juga Aisyah marah ya. Ya apalagi dia masih muda, misalnya umurnya Aisyah berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun. Ya, nanti berumur 9 tahun baru serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti pada tahun kedua Hijriah baru Aisyah radhiyallahu anha berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Aisyah tinggal di Mekah. Ya. Terkadang Aisyah radhiyallahu anha ngambek ya. Tidak mau bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga ya, kalau bawakan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, biasanya senyum-senyum. Ya tiba-tiba dia diam, tidak seperti biasanya. Itu terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita yang terbaik menghadapi istri-istrinya dengan akhlak yang baik. Tidak kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapinya dengan amarah. Ya. Menghadapinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Mengusir istrinya, memerahi istrinya, ataukah mungkin ya bahkan mau ceraikan istrinya, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang kepada istri-istrinya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi kata penulis wa fi dzalika khatarun, dan di dalam perkara itu ada bahaya. Yakni ketika seseorang teledor dalam menunaikan hak para istri atau tidak bersabar menghadapi akhlak-akhlak dan perilaku mereka. Akhlak mereka yang buruk. Ya, kelakuan mereka yang buruk atau gangguan dari mereka. Baik. Li'anna ar-rajula ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Karena seorang suami itu adalah ra'in, adalah pengembala, adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Sementara dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang bawahan-bawahannya, termasuk diantaranya adalah istrinya. Suatu saat nanti kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri kita misalnya tidak sholat, kenapa dia tidak sholat? Pasti kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri kita misalnya malas ta'lim, kenapa? Apakah istri kita tidak pernah diajak? Ya, akhlaknya istri kita buruk misalnya, kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita yang menjadi sebab sehingga istri kita menjadi orang yang buruk? Istri kita misalnya suka memutuskan hubungan dengan mertuanya, dengan ipar-iparnya. Bahkan terkadang ada istri misalnya dia buruk hubungannya dengan orang tuanya sendiri. Ini kita sebagai seorang suami akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa istrimu seperti itu? Nah kalau kita tidak pernah mengarahkan istri, menasihati istri misalnya, maka di sini kita akan mendapatkan tanggung jawab yang berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi nanti istri kita yang akan menjadi musuh bagi kita. Karena pada hari kiamat itu nanti ya, ada orang-orang yang dahulu di dunia mereka saling mencintai, tapi akhirnya di akhirat mereka saling bermusuhan, saling melaporkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya begini karena suami saya begini. Ini tanggung jawab seorang suami itu sangat berat. Oleh karena itu seorang yang ingin menikah, pertimbangkan dengan baik-baik apakah ya jiwa dan raga Anda sudah matang menghadapi kenyataan-kenyataan yang seperti ini ataukah belum. Kalau belum misalnya, maka perbanyak ya persiapan kita, permatang ya persiapan kita dalam menghadapi kehidupan berumah tangga ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, As-salisatu, yang ketiga, dampak yang ketiga dari pernikahan atau resiko yang ketiga adalah ayyakunal ahlu wal waladu yushgilunahu an dzikrillah azza wajalla fayanqadi lailuhu wa naharuhu bitamattu'i bidzalik. Yang ketiga, bahwasanya keluarga dan anak-anak akan menyibukkan seseorang dari berzikir, ia mengingat Allah Azza wa Jalla, sehingga habislah waktu malamnya dan waktu siangnya dalam bersenang-senang dalam perkara itu. Ini perlu kita pahami bahwasanya, ya, ini dampak atau risiko yang akan kita terima. Apakah kita mampu menghadapi kenyataan seperti ini dan mengarahkannya kepada kebaikan? Apakah kita mampu mengarahkan anak-anak kita, istri kita, untuk membantu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah justru mereka ini akan mengalihkan kita? Ya. Mengalihkan kita kepada keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi kita harus, ya, pelajari memang jiwa kita. Ya, dan persiapkan batin kita untuk menghadapi keadaan yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu, seorang yang menikah hendaknya berusaha ketika dia sudah menikah, misalnya dia berusaha mengarahkan anak dan istrinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membantu dirinya di dalam, ya, berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah segala jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kita sudah menikah misalnya, upayakan anak dan istri kita menjadi sebab kita ini semakin rajin sholat berjamaah. Jangan semakin malas. Upayakan anak istri kita menjadi sebab yang membantu kita untuk semakin rajin dalam mengikuti majelis-majelis ilmu. Jangan justru semakin, ya, berkurang waktu kita dari bermajelis ilmu. Tapi hendaknya kita semakin rajin, ya, kita bahu membahu di atas kebajikan dan ketakwaan. Ya, ada sebagian orang misalnya kalau dia menikah, masya Allah, betul-betul dia bersenang-senang, ta'lim sudah jarang, ya, sholat jamaah juga jarang, infak sedekah di masjid, di panti asuhan, di mana saja kepada fakir miskin sudah jarang-jarang. Bahkan semakin hari semakin habis infaknya. Ini tanda bahwasanya, ya, pernikahan kita tidak membawa berkah dan kebaikan bagi kita. Jadi kita kalau sudah menikah, pelajari. Saya ini sebelumnya, ya, perhatian saya 80%, berkurang menjadi 70% dalam ibadah. Nah, ini berarti saya harus, ya, hati-hati nih. Jangan sampai keluarga saya ini justru tidak membawa keberkahan bagi saya. Bukan kebaikan bagi saya, justru musibah bagi saya. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya tambah begini? Ini harus kita pelajari muhasabah istilahnya. Kita ukur, kita, ya, takar, ya, antara sebelumnya dan setelah kita menikah. Iya. Jadi seorang yang ketika menikah itu justru ingin menyempurnakan separuh dari agamanya. Tapi kalau justru hilang separuhnya lagi, na'udzubillah, ya, bukan justru bertambah separuhnya, justru semakin habis yang separuhnya juga, hilang dari dia separuh dari kebaikan yang sudah dia kumpulkan, sudah dia lakukan selama ini, maka ini merupakan musibah. Iya. Yeah. Jadi ini pernikahan ya butuh persiapan yang matang. Ya. Baik. Kemudian kata penulis, fala yatafarragul qalbu lil fikri fil akhirati. Jadi katanya tadi ya, sehingga habislah waktu malam dan siangnya untuk bersenang-senang dalam perkara itu, yakni bersama dengan anaknya, istrinya, ya. Fala yatafarragul qalbu lil fikri fil akhirati wal amali laha, sehingga hati kita tidak lagi fokus untuk kapannya berpikir demi akhirat kita, dan tidak lagi apanya beramal untuk akhirat kita. Fahadihi majami'ul afati, inilah kata penulis kumpulan-kumpulan dampaknya, resiko yang akan dihadapi oleh seseorang. Wal fawaidu, demikian pula faida-faida dari pernikahan. Artinya saya sudah jelaskan kepada kalian, ini faidahnya, ini dampaknya yang akan kalian hadapi. Kalian mampu hadapi atau tidak? Kalau belum, permatang lagi. Ya. Kemudian kata penulis, fal hukmu ala saksin wahidin bi'anna al-afdala lahun nikahu awil usubatu mutlakon masrufun ala al-ihatati bimajami'i hadihil umur. Keputusan bagi seorang manusia, ya, seseorang, bahwasanya yang utama bagi dia adalah menikah ataukah membujang secara mutlak, ini dialihkan kepada ya pengetahuan seseorang tentang kumpulan-kumpulan perkara seperti ini. Artinya dia pelajari, dia berusaha mengetahui, wah ini faedah-faedahnya begini, ya saya harus dapat, ini ada resiko dampak yang seperti ini, ya saya mampu hadapi ini, saya mampu atasi ini, ya caranya begini, caranya begini. Maka ya setiap orang berbeda-beda keadaannya, ya ada orang yang bisa ya menguasai keadaan dalam rumah tangganya, ya dia perkiraannya seperti itu, besar kemungkinan dia bisa ya arahkan ya bahtera rumah tangganya kepada kebaikan, ya maka orang yang seperti ini tentunya dianjurkan untuk menikah. Tapi kalau dia misalnya masih ragu-ragu, masih ya 30% ya, sebaiknya ditunda dulu, ya sebaiknya ditunda, dimatangkan dulu dengan ilmu, ya banyak-banyak dulu dengar-dengar nasihat, ya seiring dengan bertambahnya usia, karena seseorang itu ya akan mendapatkan ilmu dan pengalaman seiring dengan bertambahnya usia. Seperti saya pribadi, ketika saya masih berumur 20 tahun dengan apa yang saya rasakan pada hari ini, itu sangat beda sekali. Pada hari itu kita ya emosionalnya, perasaannya masih menggebu-gebu, ya iya, kadang kita berpikir ya, berpikir ya karena kurangnya pengalaman, menurut kita oh mungkin bagus seperti ini. Tapi pada hari ini ternyata setelah kita pertimbangkan ulang, oh ternyata kurang bagus. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kata penulis, bal yambagi lil muridi ayyu arida nafsahu ala hadhil ahwali. Bahkan sepantasnya bagi seorang murid, murid orang yang menginginkan negeri akhirat, ya, untuk menghadapkan dirinya kepada kondisi-kondisi ini. Dihadapkan dirinya kepada faida-faida ini. Oh saya mau ini, ya, dampaknya ada seperti ini. Oh berarti ini saya mampu hadapi, mampu saya atasi. Kalau ternyata sebaliknya, ya masing-masing ada hukumnya, ada kesimpulan-kesimpulan dan keputusannya. Ya. Fa in intafat anhu al-afat wa jatama'at lahu al-fawaid. Ini garis bawah ini. Kalau katanya ternafikan dari dirinya, tertiadakan dari dirinya dampak-dampak seperti ini, bahkan justru faida-faida dari pernikahan itu terkumpul pada dirinya, bi an kana lahu malun halalun wa husnu khuluqin, misalnya dia punya harta yang halal dan akhlak yang baik, wa huwa ma'a dzalika syabun yahtaju ila taskini syahwati, seiring dengan itu dia juga adalah seorang pemuda, ya, yang butuh untuk menenangkan gejolak syahwatnya, wa munfaridun yahtaju ila tadbiril mansili, dia juga adalah seorang yang hidup seorang diri, butuh kepada pengaturan rumah, ya. Fala syakka annan nikaha afdalu, maka tidak diragukan lagi bahwasanya pernikahan itu baginya adalah afdal. Ini kondisi yang pertama atau keadaan pertama bagi sebagian orang. Ada sebagian orang dia mampu untuk mengatasi resiko-resiko yang akan dihadapi dalam pernikahannya, ya. Kemudian dia juga berharap, ya, bahwasanya dia akan mengumpulkan berbagai macam faida-faida di dalam pernikahan tersebut, seperti yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, dia punya harta yang halal untuk menikah dan untuk menghidupi anak istrinya. Kemudian yang keempat, dia juga adalah seorang yang punya akhlak yang baik. Jadi seorang pemimpin rumah tangga itu pertama bekalnya juga harus ada akhlak, karena kalau tidak hancur rumah tangga. Ya, baik. Kemudian keadaan yang kedua, sebaliknya ini, kata penulis, wa inin tafat hadhil fawaidu, kalau faida-faida dari pernikahan ini justru, ya, tertiadakan, malah yang berkumpul di situ, ya, pada diri seorang hamba adalah resiko-resiko dari pernikahan. Misalnya dia tidak punya harta untuk membiayai, menafkahi anak dan istrinya, ataukah misalnya dia belum apanya punya mental, punya akhlak yang baik, masih suka apanya emosional misalnya. Maka kata penulis di sini, fatarkuhu afdalu, maka meninggalkan pernikahan adalah lebih utama baginya. Ya. Jadi lebih utama bagi dia. Inilah yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Wa man lam yastati fa alaihi bisawm." Siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia rajin-rajin berpuasa. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi kalau belum mampu, jangan, ya, sembrono langsung mau menikah sekedar semangat, lihat temannya menikah, ya, dia kira bahwasanya pernikahan itu enak, ya, pernikahan itu tidak ada, ya, resiko-resiko yang akan dia hadapi. Belum lagi kalau temannya dia lihat, ya, yang dia lihat hanya lahiriahnya saja, dia tidak lihat apa yang terjadi di dalam rumahnya. Kadang ada orang seperti ini, ya. Maka kalau kita tidak punya kemampuan, ya, belum punya kemampuan baik material ataukah mental, ya, sebaiknya jangan menikah, ya, sebelum kita persiapkan dengan baik-baik, ya. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini penjelasan dari penulis. Wa hadza fi haqqi man lam yahtaj ila nikahi. Ini pada diri orang yang belum butuh kepada pernikahan. Fa in ihtaja ilahi fa innahu yalsamuhu, tapi kalau dia butuh sekali kepada pernikahan, maka pernikahan itu ya harus bagi dirinya. Artinya misalnya dia sangat butuh karena ya kalau tidak bisa-bisa dia berzina. Ya penghasilannya pas-pasan cukupnya, perkirannya ya cukuplah. Dan ada juga akhwat yang mau ya, kenapa tidak? Iya. Nah, ini yang apanya kadang ada kondisi ya dikecualikan seperti ini. Iya. Ataukah misalnya dia adalah seorang yang punya apanya saudara-saudara, punya adik-adik. Sementara dia adalah tulang punggung di dalam rumah tangganya, ya rumahnya ya. Orang tuanya sudah meninggal semua, adik-adiknya masih kecil semua. Ada 5 orang. Seperti Jabir, beliau menikahi janda yang lebih tua daripada dia. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu menikahi wanita yang lebih tua daripada beliau. Ya, janda lagi. Sampai ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kamu nikahi seorang janda? Kenapa kamu tidak nikahi saja wanita yang perawan misalnya ya, belum pernah menikah?" Kemudian sahabat Jabir menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau punya adik-adik yang kecil, butuh perawatan, butuh pendidikan, butuh arahan. Iya. Yeah. Ini kadang ada seperti ini ya. Adik-adik kita masih kecil. Bahkan ada yang belum sekolah misalnya. Sementara orang tua kita meninggal, kita menjadi tulang punggung di rumah. Ya, sebenarnya kita ini masih apa namanya dari sisi penghasilan ya tidaklah terlalu banyak, tapi insyaallah bisa dan cukup untuk menghidupi orang-orang yang ada di rumah. Ya. Mungkin juga dari sisi mental ya, dari sisi akhlak ya masih sementara membenahi, tapi keadaan memaksa kita untuk melakukan hal seperti ini, maka insyaallah taala boleh kita lakukan hal yang seperti ini. Ya. Jadi ada rincian-rincian ya yang diberikan oleh para ulama kita tentang kapankah seseorang itu ya diberikan keringanan-keringanan untuk menikah ya, walaupun sebenarnya belum ya sepenuhnya dia pantas untuk melakukan pernikahan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, karena waktu sudah masuk ya, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan ya pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah taala nanti pekan berikutnya kita akan menjelaskan pasal yang berikutnya, pasal yang kedua tentang pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan oleh seorang suami ketika memilih seorang istri. Iya. Yeah. Nantilah ya, ditunda nanti pekan depan insyaallah ya. Ya, jadi pelan-pelan dulu ya. Jangan terlalu semangat ya. Baik. Ini. Afan Ustaz keluar dari materi pertanyaan ya. Pertanyaannya apakah menyibukkan diri dari kegiatan ya, program 2019 ganti presiden. Program apa nih maksudnya nih? Maksudnya ada kegiatan tabligh akbar gitu? Ya, adalah bagian dari dakwah perbaikan umat. Ya, apakah ini katanya? Ya, bagian dari dakwah perbaikan umat. Saya katakan ini dakwah merusak. Iya. Dakwah yang merusak. Ganti presiden ya 2019 artinya Pak Jokowi harus diganti. Ini ada apa? Ya, justru presiden kita ini harus didoakan ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak senangi pada beliau, simpan di hati kita, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang terbaik. Adapun kita bikin ya, saya lihat banyak baju-baju yang tersebar. Ya, menjadi tag yang masyhur ya, yang tersebar ya, viral ya istilah orang ya, 2019 ganti presiden. Ya, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Seorang muslim yang mengerti Al-Quran dan Sunnah itu harus memuliakan pemimpinnya, pemimpinnya muslim. Iya, ini bukan bagian dari pemulihan terhadap pemimpin. Bahkan ini adalah perendahan terhadap pemimpin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya Sunnah, "Man ahana sultanallahi fil ardi, ahanahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang merendahkan penguasanya Allah di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian juga ya, yang menentukan bahwasanya ini pemimpin, ini bukan pemimpin, itu bukan hak setiap orang. Itu haknya orang-orang yang punya ya kedudukan di sisi apanya ya, pemerintah. Ya. Kalau istilahnya kita dahulu ya, para ulama kita istilahnya ya ahlul halli wal aqdi. Ya. Mereka adalah apa namanya ya, penasehat-penasehatnya pemerintah. Ya. Itu pun juga mereka tidak punya hak untuk mengganti pemimpin. Mereka hanya punya hak untuk menentukan pemimpin ketika pemimpin itu sudah meninggal. Ya, dan jumlahnya mereka seperti zamannya Umar itu hanya 6 orang. Ya. Ada 6 orang jumlahnya, sedikit. Dan mereka adalah para apanya ulama di kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti misalnya Abdurrahman bin Auf. Ya. Utsman bin Affan. Amir bin Al-Jarrah. Ya. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Rata-rata mereka semua ini orang-orang yang utama, ya, orang-orang yang sudah dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Mereka juga adalah para panglima-panglima perang. Orang-orang terbaik dari kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apanya program apanya ganti apanya presiden 2019 ini bukan ya bagian dari perbaikan, ya, bukan bagian dari dakwah, bahkan ini adalah bagian dari perusakan. Ya. Bagian dari perusakan. Nah, sekarang kita ini susah di Indonesia ini. Siapa saja yang naik jadi pemimpin pasti ya tidak ada baiknya. Saya ingat dulu ya, zamannya Pak Harto tidak baik. Diganti sama siapa? Hah? Pak Habibie juga tidak baik. Pak Habibie diganti siapa? Gus Dur. Gus Dur baik atau tidak? Menurut penilaian mereka tidak bagus. Iya. Gus Dur diganti sama Megawati. Megawati juga tidak bagus. Ya, Megawati diganti sama siapa? SBY. SBY juga tidak bagus. SBY diganti sama Jokowi. Jokowi juga tidak bagus. Ini ada apa? Ya. Nah, disinilah seperti yang saya pernah katakan bahwasanya kalau seperti ini keadaannya, menurut kita tidak ada lagi yang bagus jadi pemimpin. Kalau begitu, ya kita saja yang naik jadi presiden. Kita mau lihat apakah anda ini bagus seperti halnya Pak Jokowi. Ya, ini kan susah ya, orang ya tidak punya pengalaman yang cukup, kemudian dia ya memberikan penilaian, sampai tukang becak saja memberikan penilaian, na'udzubillah. Iya. Bentor-bentor di situ sibuk. Kalau kita duduk-duduk di situ, apa yang dia bicarakan ini? Wih, presiden dia bicarakan ya. Na'udzubillah. Iya, apalagi di Facebook. Ya, grup-grup ya. Itu saya lihat Masya Allah. Na'udzubillah. Ya, habis sudah ya. Pemimpin-pemimpin kita ini, Pak Jokowi habis. Ya, Pak siapa lagi yang calon yang satu ini? Prabowo juga habis sudah. Tidak ada yang baik. Ya. Oleh karena itu, ya. Kalau seperti ini keadaannya, ya. Maka siapapun yang datang, sampai pun seorang nabi, sampai pun seorang malaikat yang turun ke bumi menjadi pemimpin kita, kalau kita tidak memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita, tidak kita didik di atas Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan ada muncul pemimpin yang menjadi idaman kita bersama. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan yang kedua, si suami menuduh istrinya berzina. Na'udzubillah. Namun tidak memiliki saksi bersamaan dengan itu mengelak dari tuduhan suaminya. Bagaimana dengan hal ini? Ya. Maka orang yang seperti ini kalau dia di pengadilan Islam itu harus ada mula'anah. Saling melaknat. Ya. Saling melaknat. Ya. Biasa disebut dengan li'an. Sama dengan mula'anah. Pengadilan datangkan suami istri, disuruh apanya bersumpah sambil mengucapkan bahwasanya, ya, suami nyatakan bahwasanya istri saya demi Allah, istri saya berzina, ya, demi Allah istri saya berzina, demi Allah istri saya berzina, demi Allah istri saya berzina. Dan kalau saya berdusta, maka laknat Allah atas diri saya. Ya, istri juga disuruh begitu. Yaitu namanya saling melaknat, saling mendoakan laknat atas apanya pasangannya. Jadi kalau ada orang seperti ini keadaannya, harus pengadilan memanggil keduanya, kemudian disuruh saling melaknat. Kalau tidak ada yang mengaku. Ya. Dan suami harus mendatangkan dua orang saksi. Ya. Kalau tidak ada saksi, dia tidak mampu mendatangkan saksi. Karena tidak mungkin juga ada orang berzina misalnya, ya, rame-rame disaksikan rame-rame, ya. Ya, susah mendatangkan saksi, maka di sini harus dia melakukan li'an. Ya. Harus dia melakukan li'an. Ini terkait dengan suami istri. Suami menuduh istrinya. Kalau selain suami, ya, menuduh seorang wanita mukminah berzina, maka dia harus mendatangkan, ya, dua orang saksi. Ya. Apa namanya? Empat orang saksi. Ya. Kalau dia tidak mampu mendatangkan, ya, maka dia harus dicambuk, ya, dirajam sebanyak 80 kali cambukan. Ya. Fajliduhum samanina jalda. Maka hendaknya kalian cambuk, ya, si penuduh itu dengan 80 kali cambukan. Ya. 80 kali cambukan. Ya. Ini yang apa namanya terkait dengan selain suami. Kalau suami ada perlakuan khusus bagi dia. Ya. Baik. Saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, ya, kebaikan-kebaikannya kepada kita, senantiasa membimbing kita di atas petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, serta mematikan kita di atasnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.